dekingkut dari kakinya sampai kepala, goyangannya ganas di tengah lantai berdansa, suasana jadi panas. Dia sedikit tipsy, mata merayu, sedikit bercumbu dengan bibir yang seksi. Aku jatuh cinta, hatiku kacau, semua karena si ratu pesta. Love ya, love, love ya.